Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala al-mu'allifun hafizahumullah ta'ala المسألة الثامنة في نافلة الجمعة. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Fiqh Muyassar. Kita sampai pada bab yang ke-10 dari kitab Shalah terkait salat Jumat. Permasalahan yang ke-8 dari bab salat Jumat adalah في نافلة الجمعة, terkait salat sunnah pada hari Jumat. Qala laysa li salatil jumu'ati sunnatun qablaha. Tidak ada pada salat Jumat itu yang namanya salat sunnah sebelum salat Jumat. Salat Jumat tidak memiliki salat sunnah sebelumnya. Walakin man shalla qablaha nafilatan mutlaqah qabla dukhuli waqtiha fala ba'sa bih. Namun barang siapa yang mengerjakan salat sunnah yang mutlak, salat sunnah yang tidak terikat sebelum masuk waktunya, qabla dukhuli waqtiha, sebelum masuk waktu salat Jumat, fala ba'sa bih, maka tidak mengapa. لترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك, karena hasungan himbauan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakannya. Jadi salat sunnah sebelum Jumat itu tidak disyariatkan. Jika salat zuhur, nah, ada yang namanya salat rawatib sebelum zuhur. Namun pada salat Jumat, maka di sana tidak ada salat sunnah atau salat rawatibah qabla al-Jumat. Namun jika seorang mengerjakan sholat sunnah yang sifatnya mutlak, tidak ada kaitannya dengan sholat Jum'ah atau tidak ada kaitannya dengan waktu, misalnya sholat sunnah atau sholat sunnah yang dilakukan karena suatu sebab tertentu, seperti sholat setelah wudu atau sholat tahiyatul masjid, maka ini disyariatkan. Namun sholat sunnah khusus, sholat sunnah sebelum sholat Jum'at, maka itu tidak ada. Qala kama fi hadith Salman al-Madi qabla qalilin. Sebagaimana dalam hadith Salman yang disebutkan sebelum ini, man ightasala yawm al-jum'ah, barang siapa yang mandi di hari Jumat, thumma raha, kemudian dia berangkat, falam yufarriq baina ithnaini fa shalla ma kutib. Barang siapa yang mandi di hari Jumat kemudian dia berangkat dan dia tidak memisahkan antara dua orang, kemudian dia sholat yang diwajibkan bagi dia, sholat yang diwajibkan bagi dia, menunjukkan bahwa masuk masjid di sana ada sholat yang diwajibkan, yaitu sholat tahiyatul masjid. Tetapi ini bukan sholat sunnah sebelum Jum'ah. Wali fi'li sahabah, dan juga berdasarkan perbuatan sahabah radhiyallahu anhum. Waliafdaliyati salatin nafilah wala yunkaru alaihi idha tarak. Dan juga berdasarkan perbuatan sahabah dan juga keutamaan salat sunnah. Jika ada seorang yang hendak mengerjakan salat sunnah sebelum Jumat, tetapi sifat salatnya itu bukan salat sunnah rawatib sebelum Jumat, tapi dia salat sunnah yang mutlak sifatnya, maka ini tidak mengapa. Tidak mengapa dan tidak diingkari. Adapun salat sunnah rawatib, maka tidak ada salat sunnah rawatib sebelum Jum'ah. Lianna sunnata rawatibata takunu ba'da al-jum'ati. Karena sungguhnya salat sunnah rawatibah itu disyariatkan setelah Jum'at, setelah salat Jum'ah. Bi raka'ataini au arba'a raka'atin au sittu raka'atin. Berapa jumlah salat sunnah ratibah ba'dal jum'ah? ada tiga macam. Salat sunnah setelah Jumat itu bisa dilaksanakan dengan tiga macam. Bisa dua rakaat atau empat rakaat atau enam rakaat. Ini semua sabit dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah salat sunnah setelah Jumat dua rakaat, pernah juga empat rakaat, dan juga beliau juga pernah melaksanakan salat ba'diyah setelah salat Jumat berjumlah enam rakaat. Lifi'alihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, wa amrihi, dan juga perintah beliau. Faqad kana yusalli ba'dal jum'ati rak'atain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau salat setelah Jumat dua rakaat, salat sunnah setelah Jumat dua rakaat. Dan juga beliau bersabda, idza shalla ahadukum al-jum'ata falyusalli ba'daha arba rakaat. Dalam hadis yang lain beliau bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim, barang siapa yang atau idza shalla ahadukum al-jum'ah, jika salah seorang dari kalian telah salat Jumat, falyusalli ba'daha arba rakaat, maka hendaknya dia salat setelah salat Jumat tersebut, maka hendaknya dia salat setelahnya empat rakaat, empat rakaat. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, man kana minkum musallian, barang siapa di antara kalian yang salat ba'dal jum'ah, salat sunnah setelah Jumat, falyusalli arba'an, maka hendaknya dia salat empat rakaat. Ini dalil menunjukkan salat sunnah ba'dal jum'ah bisa dikerjakan dengan empat rakaat. Hadis yang pertama tadi menunjukkan dua rakaat, dan dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa beliau memerintahkan untuk mengerjakan salat berjumlah 4 rakaat. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim juga, atau dari hadis Abdullah bin Umar, adapun jumlah salat sunnah 6 rakaat setelah Jumat, dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'da al-jum'ati sittan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau salat sunnah setelah salat Jumat 6 rakaat. Wa kana Ibnu Umar yaf'alu, dan juga sahabat Ibnu Umar, beliau senantiasa mengerjakan salat 6 rakaat ini setelah salat Jumat. Maka inilah salat ra'atib ba'dal jum'ah. Adapun salat ra'atib sebelum jum'ah, maka tidak ada. Namun jika seorang hendak mengerjakan salat sunnah yang sifatnya mutlak, atau salat yang sifatnya dikarenakan sebab tertentu, maka ini diperbolehkan. Namun salat ra'atib sebelum jum'ah, maka tidak ada. Qala fatabayyana min dhalika anna aqalla ar-ratibati anna aqalla ar-ratibata ba'da al-jum'ati rak'atan. Maka jelas dari penjelasan ini semua bahwa aqallu ar-ratibah, jumlah rakaat salat sunnah ratibah ba'da al-jum'ah, setelah salat Jumat itu ada berapa macam? Ada berapa macam jumlahnya? Jumlah yang paling sedikit adalah dua rakaat. Seseorang boleh setelah salat Jumat mencukupkan salat dengan dua rakaat salat sunnah. Wa aktsaruha sitt. Dan jumlah yang paling banyak adalah enam rakaat. Dan jumlah yang berikutnya yaitu empat rakaat. Boleh seorang mengerjakan itu semua. Kemudian beliau melanjutkan, wa yara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berpendapat, anna ar-ratibata idza shallaita fil masjid shallaita arba'an. Jadi Syekhul Islam menggabungkan ketiga hadis yang menunjukkan bilangan salat sunnah setelah Jumat. Beliau menggabungkan ketiga hadis tersebut, maka beliau menyimpulkan bahwa salat sunnah, salat ratibah setelah Jumat, jika engkau mengerjakannya di masjid, maka hendaknya engkau mengerjakan salat sunnah itu berjumlah 4 rakaat. Jika dikerjakan di masjid, maka dengan 4 rakaat. Wa in sallaita fil baiti sallaita rakaatain. Dan jika engkau ingin mengerjakan salat sunnah di rumah, maka dikerjakan dengan 2 rakaat. Atau boleh digabung 4 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah, maka semua menjadi 6 rakaat. Maka di sini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan jika seorang mengerjakan salat sunnah itu di masjid, hendaknya dia mengerjakan 4 rakaat. Dan jika dikerjakan di rumah, maka 2 rakaat. Dan bagaimana yang 6 rakaat? Yaitu menggabung. Menggabung antara salat yang di masjid 4 rakaat dengan yang di rumah 2 rakaat, maka semua menjadi 6 rakaat. Fatakunu salatuha ala ahwalin mutanawwi'ah. Maka pelaksanaan jumlah salat sunnah ini melihat pada kondisinya, yakni 4 rakaat dilakukan di masjid dan 2 rakaat di rumah. Namun hadis tersebut, hadis yang kita jelaskan tadi, itu semua menunjukkan bebasnya dan tidak ada ikatannya dengan apakah itu salat di masjid atau salat di rumah. Maka boleh seorang memilih antara salat 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat. Wallahu a'lam. Kemudian permasalahan yang berikutnya, al-mas'alah at-tasi'ah, kaifiyatu salatil jum'ah, tata cara salat jum'ah. Salatul jum'ati raka'atani yajharu fihima bilqira'ah. Salat jum'at itu jumlahnya 2 rakaat, dijaharkan dalam bacaan Al-Quran, baca Al-Fatihah dan surat yang setelahnya dikeraskan suaranya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dhalik, karena itulah yang diperbuat, yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam min sunnatih, dan perbuatan beliau ini merupakan sunnah beliau. Wa qad ajma' ahlul ilmi ala dhalik, dan juga para ulama telah sepakat tentang hal ini, bahwa salat Jumat itu 2 rakaat dan dijaharkan dalam bacaan Al-Quran. Wa yusannu an yuqra'a fi ar-rak'atil ula bi suratil jum'ati ba'da al-Fatihah wa fi ath-thaniyati bi suratil munafiqun. Disunnahkan pada salat Jumat pada rakaat pertama membaca surat Al-Jum'ah setelah Al-Fatihah di rakaat pertama. Ini sunnah. Wa fi ath-thaniyati bi suratil munafiqun, dan pada rakaat kedua dengan surat Al-Munafiqun. Ini yang sunnah. Sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Muslim bahwa beliau membaca dalam salat Jumatnya rakaat pertama surat Al-Jum'ah dan rakaat yang kedua surat Al-Munafiqun. Aw yaqra'u fil ula bi suratil A'la, dan dalam hadis yang lain, atau boleh membaca surat yang lain yaitu pada rakaat yang pertama dengan surat Al-A'la, subbihisma rabbikal a'la, dan pada rakaat yang kedua dengan surat Al-Ghasyiyah. Dan pada rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah. Ini juga dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah ada 4 surat yang disunnahkan untuk dibaca di saat salat Jumat. Yang pertama yaitu Al-Munafiqun. Jika seorang membaca surat Al-Munafiqun, maka disunnahkan yang rakaat keduanya dia membaca surat Al-Afwan. Jika dia pada rakaat pertama membaca surat Al-Jum'ah, maka pada rakaat keduanya dia membaca surat Al-Munafiqun. Dan jika pada rakaat pertama dia membaca surat Sabbihis, maka pada rakaat kedua disunnahkan untuk membaca surat Al-Ghasyiyah. Inilah tata cara salat Jum'ah. Tapi sebelum kita tutup majlis kita di sore hari ini, sedikit nasihat untuk ana, terlebih dahulu kemudian untuk ikhwani fillah, bahwa kita alhamdulillah kita telah masuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, 10 hari yang penuh barakah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan hari-hari dan malam-malam pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, malam-malam yang penuh barakah, penuh keutamaan, penuh pahala yang sangat banyak yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin tanpa terasa kita masuk di awal bulan Ramadan, dan sekarang kita akan berakhir dari bulan Ramadan, dan kita akan berpisah, kita akan meninggalkan bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah. Maka hendaknya kita semua mengoreksi, kita memperhatikan diri kita masing-masing, kita perhatikan bahwa hari itu begitu cepat berlalu. Maka gunakanlah umur yang ada pada kita, gunakanlah sisa-sisa dari bulan ini dengan amalan saleh, dan tutuplah ikhtamu hadha syahr bil khair, tutuplah bulan Ramadan ini dengan kebaikan. Fa innal a'mala bil khawatim, karena sungguhnya amalan itu tergantung yang akhirnya. Amalan itu bil khawatim. Fa innal a'mal bil khawatim. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri taufik bagi dia untuk beramal saleh, dan dia diberi taufik oleh Allah di bulan Ramadan bisa menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan saleh dan qurbat, maka hendaknya dia untuk melanjutkan, istamir, melanjutkan apa yang biasa dia lakukan dari amalan-amalan saleh tersebut. Al-mudawamah, terus menerus. Bukan berarti selesainya bulan Ramadan itu selesai dari beramal. Tidak. Amalan seorang muslim, amalan seorang mukmin tidak ada putusnya. Tidak ada putusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian Allah melanjutkan, "Wa la tamutunna," dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan muslim, kecuali kalian dalam keadaan beriman. Al-mudawamah, terus menerus di atas ketakwaan, terus menerus di atas amalan saleh. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, aminu billah, teruslah kalian beriman kepada Allah. Allah merintahkan kita dalam amalan dan ketaatan yang kita lakukan, hendaknya ketaatan dan amalan tersebut terus kita kerjakan dan tidak terputus dan tidak terhenti. Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah hatta sampai datang kematian. Maka hendaknya seorang muslim untuk terus istimrar dalam beramal saleh dan menyempurnakan amalan saleh tersebut sampai akhir bulan, dan terus di luar bulan Ramadan dalam keadaan baik, dalam keadaan terus melanjutkan kebiasaan yang dia lakukan di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda ketika beliau ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa ya Rasul yang paling dicintai oleh Allah? Kata beliau, adwamuhu wa inqal, adalah amalan yang terus menerus, continue, terus menerus dia mengerjakan amalan tersebut walaupun jumlahnya sedikit. Wa inqal, walaupun jumlahnya sedikit, amalan yang sedikit, tapi jika itu dilakukan dengan continue, konsisten terus dia mengerjakannya, itu lebih baik daripada amalan yang banyak dilakukan tetapi tidak ada kesinambungan, tidak ada terus menerus. Itu lebih baik, lebih baik daripada amalan yang banyak tetapi dia mendatangkan amalan yang banyak ini kadang-kadang kemudian terputus, kemudian beramal lagi, kemudian terputus. Masih jauh lebih baik orang yang beramal walaupun jumlahnya sedikit tapi dia terus konsisten dalam beramalnya, dia terus al-mudawamah, istimrar, terus menerus dalam beramal walaupun jumlahnya sedikit. Demikianlah keadaan seorang mukmin, tidak terputus amalannya. Berakhir bulan Ramadan bukan berarti selesai dari beramal saleh, tidak. Dan bagi orang yang masih tafrid, masih banyak kekurangan pada bulan ini, masih kurang dia dalam beribadah, masih malas dia dalam melakukan ketaatan kepada Allah, masih malas dia untuk melakukan amalan saleh, hendaknya untuk bersegera bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegera, masih tersisa beberapa hari akhir bulan Ramadan, kita tutup. Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu mri'in دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. رغم سلاكا رغم adalah yaitu wajah seseorang yang menempel di tanah. Ini kinayah, istilah rendahnya dan hinanya kondisi seseorang. Rahimah, celaka dan hina seseorang. Dakhala alaihi Ramadan, masuk, dia masuk bulan Ramadan. Thumma kharaj, thumman salakh, kemudian bulan Ramadan itu pergi, lewat dari dia, selesai, pergi dari bulan Ramadan. Qabla an yughfarlah, dalam keadaan beliau, dalam keadaan dia belum diampunkan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Celaka orang yang seperti ini. Bagaimana dia bisa memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan barakah, yang penuh dengan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak bisa menggunakannya. Dia tidak bisa mengambil kesempatan yang baik pada bulan tersebut. Maka hendaknya orang yang masih tafrid, banyak melakukan kekurangan-kekurangan di bulan Ramadan, segera untuk bertaubat kepada Allah. Sempurnakanlah bulan ini dengan kebaikan. At-takasul, bermalas-malasan dalam ibadah, malas untuk melakukan amalan saleh. Ini Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita dari perkara ini, bahwa kemalasan, kelalaian, membuang-buang waktu, dan semua itu adalah perkara yang tidak bisa memberikan manfaat bagi kita di dunia kita dan di akhirat kita. Malas adalah perkara yang tidak akan mendatangkan manfaat bagi kita sama sekali. Orang yang malas tentu dia akan merugi. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kondisi orang yang malas untuk beramal saleh, malas dalam melakukan ketaatan kepada Allah, bahwa mereka tidak akan bermanfaat angan-angan yang mereka angan-angankan, tidak bermanfaat penyesalan yang akan terjadi di hari kemudian. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ketika datang kepada mereka kematian, mereka mengatakan, ya Rabb, kembalikanlah aku ke dunia supaya la'alli a'malu salihan, supaya aku bisa beramal saleh. Dulu saya malas, dulu saya lalai. Tetapi kalla, tidak ada itu. Tidak bermanfaat angan-angan belaka. Walau tara idzil mujrimun nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Dan ketika orang-orang yang jahat, orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa itu tertunduk kepala mereka di hari kiamat nanti, dan mereka mengakui kesalahan mereka, Rabbana absarna, wahai Rabb kami, kami telah melihat, kami telah yakin, farji'na na'mal salihan, maka kembalikanlah kami ke dunia supaya kami beramal saleh. Namun semua itu tidak akan bermanfaat, semua itu tidak berguna bagi dia. Penyesalan dan angan-angan yang seperti itu tidak ada manfaatnya. Sehingga hendaknya kita semua mengoreksi diri kita masing-masing, apa yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan, apa yang sudah kita kumpulkan dari kebaikan-kebaikan, berapakah amalan yang pernah kita kerjakan di bulan Ramadan. Koreksi, berapa dosa yang masih kita lakukan di bulan Ramadan. Sudahkah kita selesai dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Sudahkah berapa kali kita telah menyelesaikan Al-Quran di bulan Ramadan? Demikianlah seorang Muslim terus kondisinya mengoreksi al-muhasabah sebelum dihisab di hari kiamat. Maka ikhwani fillah, inilah saat-saat terakhir kita sebelum kita lepas dari bulan ini. Hendaknya kita untuk menggunakan waktu-waktu kita yang tersisa dari bulan Ramadan dengan sebaik mungkin, yang mana terlebih di 10 hari terakhir adalah hari-hari yang di mana terdapat Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, seseorang yang jika diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka amalan dia itu lebih baik daripada dia beramal selama 1000 bulan. 1000 bulan seseorang terus beramal selama 1000 bulan, masih lebih baik orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan dia bisa menggunakan Lailatul Qadar tersebut dengan amalan saleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 1000 bulan jika dihitung maka 83 tahun, lebih sedikit. Bayangkan, siapa yang mampu untuk beramal dari kita selama 83 tahun? Tidak ada. Maka sungguh orang yang terlewat dari Lailatul Qadar ini sungguh merugi, merugi dia. Hilang dari dia amalan yang bisa dilakukan oleh orang yang umurnya 83 tahun. Dia tidak bisa mendapatkan itu. Maka Rasulullah SAW, beliau betul-betul harus semangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar sampai-sampai beliau i'tikaf. I'tikaf, lepas dari dunia, fokus untuk mencari akhirah, untuk mencari Lailatul Qadar. Demikianlah hendaknya kita mengikuti uswah teladan kita Rasulullah SAW. Jangan kita terlebih di akhir-akhir bulan Ramadan kita sia-siakan malam-malam kita, malam yang harusnya kita gunakan dengan sebaik mungkin. Kita keluar belanja ini dan itu, mempersiapkan lebaran ditunda, atau gunakan waktu siang, jangan malamnya. Jika ada keperluan, gunakan di siang hari. Malam adalah waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Rasulullah SAW di 10 hari terakhir beliau, ahya laylah wa ayqadha ahlah wa shadda mi'zarah, menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, sayang terhadap keluarganya, kasihan jika terlewat dari Lailatul Qadar. Maka inilah nasihat bagi kita semua, untuk kita dapat menggunakan waktu-waktu kita dengan sebaik mungkin, terlebih kita di akhir-akhir bulan Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan-amalan kita semua, dan Allah mengampunkan dosa-dosa dan kekurangan kita. Semoga kita semua mendapatkan fadilah keutamaan Lailatul Qadar. Ila huna naktafi ila hadzal qadr. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.